Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba'du. Al-Qira'ah inda tullab. عند الإخوة جميعا قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. Kaidah yang berikutnya, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dia telah mengetahui apa yang telah terjadi di permulaan masa dan apa yang belum terjadi dan apa yang sedang terjadi. Allahu Azza wa Jalla Maha mengetahui itu semua, apa yang telah terjadi, yang belum terjadi, dan yang sedang terjadi. Ahsahu wa addahu adda. Allahu Azza wa Jalla yang memeliharanya, yang menjaganya, yang menghitungnya. Waman qala, dan barang siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan pada malam hari ini terkait dengan salah satu dari rukun-rukun al-iman, beriman kepada takdir seluruh makhluk ini barakallahu fikum, Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, telah terjadi, yang belum terjadi, dan yang sedang terjadi. Tentunya ada yang akan dituju oleh beliau di saat membicarakan tentang masalah takdir. Tentunya yang pertama adalah untuk mengokohkan keimanan orang-orang yang beriman kepada takdir. Dan yang kedua ingin menjelaskan tentang mazhab para pengingkar takdir dan bermacam-macam mereka baik dahulu maupun sekarang. Allah Azza wa Jalla beliau rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan pula bahwa semua apa yang diperbuat oleh makhluk ini yang baik ataupun yang jelek, benar-benar itu adalah perbuatan makhluk itu sendiri. Mereka yang berbuat barakallahu fikum, perbuatan makhluk itu semua tidak akan pernah keluar dari ketentuan Allah Azza wa Jalla. Baik perbuatan yang baik atau yang buruk, semuanya tidak pernah keluar dari masyiatillah, kehendak Allah Azza wa Jalla, kemauan dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, beriman kepada takdir mencakup empat perkara. Tidak boleh seseorang luput darinya barakallahu fikum dalam keimanannya kepada takdir. Telah dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau mengatakan Syekhul Islam, wa tu'minu al-firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jama'ah bil qadari khairihi wa syarrihi wal imanu bil qadari ala darajatain kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jama'ah mengimani takdir yang baik dan takdir yang buruk. Beriman kepada takdir ada dua darajah. Setiap dari derajat dua darajah itu mengandung dua perkara. Allahu Akbar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beriman kepada takdir dua derajat. Dan setiap dari derajat satu derajat itu mencakup dua perkara, dua hal. Rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, barakallahu fikum, al-imanu bi anna Allah ta'ala ad-darajatul ula, tingkatan yang pertama, beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alimun bimal khalqu amiluna bi'ilmihi al-qadim alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abada. Derajat yang pertama dalam keimanan kepada takdir, beriman bahwa Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang diperbuat oleh makhluk itu, apa yang diperbuat oleh setiap makhluk. Dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui semua keadaan dan kondisi-kondisi mereka. Minat ta'at wal ma'asi wal arzak rezeki wal ajal. Barakallahu fikum. Ini derajat yang pertama yang mencakup dua hal. Pertama yang tadi disebutkan, mengimani bahwa Allah maha mengetahui, ay ilmunya Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Anda mau berbuat apapun dari ketaatan, mau melaksanakan apapun dari kemaksiatan, dimanapun engkau bekerja dan berbuat, dia Allah Azza wa Jalla maha mengetahuinya. Barakallahu fikum. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh makhluk itu tidak pernah keluar dari catatan takdirnya. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemarin sehat, sekarang sakit, besoknya sehat. Kemarin baik, sekarang jelek, kemarin bagus, sekarang jahat. Semuanya itu ada dalam ketentuan. Barakallahu fikum. Tidak akan pernah luput dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala tentang rezeki masing-masing. Ajal setiap kita. Perbuatan ta'at dan perbuatan ma'asi yang kita lakukan tidak akan tersembunyi dalam ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk dalam kelurusan beriman kepada takdir adalah mengimani tentang ilmunya Allah Azza wa Jalla atas segala apa yang terjadi dan apa yang diperbuat dan dilakukan oleh makhluk tersebut. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadza huwal awwal. Wa tsani, dalam derajat yang pertama ini mengandung, barakallahu fikum, dua perkara. Yang kedua yang dikandung oleh derajat yang pertama yaitu summa kataballahu fil lauhil mahfuz maqadiral khalqi. Kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan, menulis di lauhil mahfuz semua ketentuan-ketentuan makhluk. Allahu Azza wa Jalla, barakallahu fikum, menulis, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di lauhil mahfud, semua maqadir al-khalq, takdir-takdir makhluk. Sehingga tidak ada seorang pun yang lepas keluar dari aturan takdirnya, tidak ada. Tidak ada manusia seperti yang dikatakan oleh kaum Qadariyah. Manusia itu mampu menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada. Karena kalau konsepnya kaum Qadariyah bahwa manusia itu yang menciptakan perbuatannya, berarti ini adalah sebuah proklamir akan bisa keluar manusia itu dari ketentuan takdirnya. Barakallahu fikum. Padahal Allah Azza wa Jalla mencatat takdir seluruh makhluk itu, barakallahu fikum, ya, mencatat takdir manusia sebelum Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi 50 ribu tahun, barakallahu fikum. 50 ribu tahun sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah setelah menyebutkan derajat pertama mengandung dua hal. Pertama, ilmunya Allah, dan yang kedua penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Beliau mengatakan, fa awwalu ma khalaqallahu al-qalama. Maka makhluk yang pertama kali yang Allah Azza wa Jalla ciptakan adalah Al-Qalam. Nama makhluknya adalah Al-Qalam. Apa tugas Al-Qalam ini? Qala uktub. Qala lahu, Allah berfirman kepada Al-Qalam. Qala uktub, tulislah engkau. Jadi pertama kali Allah ciptakan makhluk adalah Al-Qalam. Ya. Kemudian Al-Qalam berfirman, berkata di hadapan Allah, Allah berfirman kepada Al-Qalam, "Uktub." Tulislah olehmu. Al-Qalam mengatakan, "Ma aktubu?" Apa yang harus saya tulis? Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Al-Qalam, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Allah mengatakan, tulislah apa yang akan terjadi sampai pada hari kiamat. Allah memerintahkan, barakallahu fikum, kepada makhluk yang pertama yaitu Al-Qalam untuk menulis semua apa yang akan terjadi sampai pada hari kiamat. Maka ketegasannya, barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibn Taimiyah melangsungkan, fama asabal insan lam yakun liyukhti'ah. Apa yang itu merupakan sebuah ketentuan untuk menimpa seseorang, tidak pernah akan tersalah. وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. Apa yang itu tersalah, tidak pernah mengenai dia. Coba, siapa sesungguhnya yang paling tenang, tenteram hidupnya, barakallahu fikum, dari orang-orang yang benar-benar beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla? Apa yang Allah tentukan menimpa engkau, tidak pernah akan keliru dan tersalah. Dan apa yang tidak ditentukan mengenai engkau, tidak pernah akan menimpa engkau. Barakallahu fikum. Kenapa? Beliau menjelaskan, jaffatil aqlamu wa tuyatis suhufu. Karena pena sudah kering, artinya tidak mencatat. Sudah tidak mencatat lagi tugas makhluk yang namanya Al-Qalam, yaitu mencatat semua kejadian sampai pada hari kiamat. Setelah itu tidak bertugas lagi. Barakallahu fikum. Jaffatil qalam, sudah kering pena tersebut, tidak lagi kemudian mencatat. Sudah tertera semuanya apa yang terjadi sampai pada hari kiamat. Kemudian watuyatis suhuf, lembaran-lembaran catatan takdir itu sudah terlipat. Maksudnya semuanya manusia akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh makhluk yang namanya Al-Qalam, dan apa yang tertera dan tertulis dalam lembaran-lembaran takdir. Manusia dan makhluk yang lain pasti akan menjalaninya, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allah yasir. Kata Allah Azza wa Jalla, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya itu sesungguhnya berada dalam tulisan dan catatan. Semuanya itu sesungguhnya atas Allah Azza wa Jalla sesuatu yang sangat mudah. Gampang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tetapi menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan inilah yang harus kita tumbuhkan dan tanamkan pada diri kita. Agar terbantu di saat kita berada di dalam pintu kemaksiatan, bisa mengerem diri. Allah maha mengetahui apa yang saya akan katakan, apa yang saya akan tulis, apa yang saya akan ucapkan, apa yang saya akan perbuat, apa yang saya akan lakukan. Di saat seseorang mengetahui, mengilmui hal itu, dia akan bisa tertahan barakallahu fikum untuk tidak terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, ingat ucapan daripada Al-Imam Ibnu Rajab di saat kemudian menukilkan ucapan sebagian ulama, ucapan sebagian ulama ussalaf terkait dengan al-ilmu. Ilmu itu bukan karena Anda banyak merangkum, banyak menerima, banyak mengkaji, banyak menyelesaikan kitab, dari satu kitab ke kitab yang lain, dari satu guru ke guru yang lain, dari satu masyayikh, atau dari satu alim ke alim yang lain. Oh tidak. Ilmu itu adalah yang mendatangkan rasa takut pada diri engkau. Lah ini yang harusnya selalu kita lakukan koreksian barakallahu fikum. Ya, apalagi di masa sekarang ini wes pinter-pinteran nulis, pinter-pinteran ngomong, pinter-pinteran barakallahu fikum untuk mengatur kata. Rahimani wa rahimakumullah. Maka ilmu itu yang mendatangkan rasa takut pada diri kita barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jikalau seseorang telah mengilmui bahwa Allah maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan semuanya itu tertera di dalam tulisan dan catatan, semuanya itu bagi Allah Azza wa Jalla sangat-sangat mudah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tiadalah menimpa sebuah musibah di muka bumi dan juga musibah yang terjadi pada diri-diri kalian, illa fi kitabi min qabli an nabra'aha. Semuanya itu ada dalam catatan sebelum kami menciptakannya. Peristiwa kejadian-kejadian itu sebelum terjadinya sudah tertulis di dalam catatan takdir barakallahu fikum. Allah mengingatkan, inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh semuanya itu adalah mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi ini derajat yang pertama, mencakup mengandung dua perkara. Pertama ilmunya Allah, dan yang kedua adalah al-kitabah, penulisan dan pencatatan takdir. Wa ammad darajatu tsaniyah, adapun derajat yang kedua dari dua derajat beriman kepada takdir, dan setiap derajat itu mengandung dua perkara. Derajat pertama mengandung dua perkara. Apa itu? Ilmunya Allah dan al-kitabah, ditulisnya semua takdir makhluk di lauhil mahfud. Yang kedua, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, masyiatullah annafidhatu wa qudratuhu syamilatu. Derajat yang kedua, bagian yang pertama, mengimani tentang masya Allah, masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Beriman bahwa segala apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah terjadi. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kan terkadang sering kita menghayal, di saat menemukan kejahatan sebuah negeri, misalkan kejahatan barakallahu fikum suatu negara kafir kepada Allah azza wa jalla, kita berkeinginan semoga Allah hancurkan negara itu, semoga Allah azza wa jalla membinasakan negeri itu. Tapi negeri itu terus hidup, berkembang, bahkan sampai kemudian mencapai kemajuannya. Itu kehendak Allah azza wa jalla, dan itu kehendaknya manusia. Maka semua yang dikehendaki oleh manusia itu di bawah kehendak Allah azza wa jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang kan sering barakallahu fikum seorang al-um putus asa. Di saat dia menjumpai dan menemukan anaknya itu sangat-sangat nakal sekali. Dia sudah berupaya untuk melakukannya sampai kemudian dihukum barakallahu fikum. Dia punya kemauan dan keinginan supaya anak ini menjadi anak yang soleh dan baik. Maka ketahuilah bahwa anak ini sudah ada ketentuannya dari Allah Azza wa Jalla. Tidak akan pernah berganti dan berubah barakallahu fikum, karena kehendak dan kemauan engkau sebagai seorang al-ab, sebagai seorang al-um. Yang tidak boleh ada, yang harus ada pada diri engkau, harus engkau mengimani bahwa engkau hidup, anak engkau hidup, yaitu menjalani sebuah ketentuannya dan tidak pernah akan lepas darinya. Kedua, apa yang engkau sudah upayakan dan usahakan, barakallahu fikum, ada yang memang sesuai dengan takdirnya anak engkau. Ketika engkau menasihati, ketika engkau membimbing, ketika engkau bersabar, dia kemudian berubah menjadi baik, menjadi orang yang masya Allah tabarakallah alaih, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jikalau dia tidak menemukan dan tidak menjumpai, berbeda dengan kemauannya, berbeda dengan keinginannya, maka kejar nilai dari Allah azza wa jalla. Dengan tidak boleh engkau putus asa, barakallahu fikum, ini adalah ujian bagi diri engkau. Kedua, ini adalah peluang bagi engkau untuk terus berbuat, beramal, bekerja, melakukan upaya-upaya yang besar. Berarti peluang, barakallahu fikum. Sampai kemudian pemutus antara dirimu dengan dia, kalau dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih mengingat bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dia telah berupaya, dia telah berbuat, sampai kemudian dia mencoba di penghujung kehidupannya, dia mencoba untuk menawarkan kembali jalur dan langkah keselamatan kepada anaknya. Karena air Anda tidak akan bisa menyelamatkan diri dari air yang besar ini. Dia kemudian menjawab, bapaknya, saya akan berlindung kepada gunung yang tinggi. Nabi Nuh mengatakan, tidak ada yang akan bisa melindungimu pada harimu ini. Terus Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berupaya untuk menyelamatkan barakallahu fikum anaknya sendiri. Sampai kemudian dia menentang dan menolak Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum, dia pun mengatakan, innahu min ahli. Dia adalah dari keluargaku. Dia adalah dari anakku, maksudnya. Allah menegur dia, bukan dari keluarga engkau. Karena sudah ada pembatas antara Nabi Nuh dengan putranya. Itulah kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Maka rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh seseorang berputus asa di saat dia menemukan dan menjumpai. Dan yang kedua, bukan sebagai alasan kedua orang tua itu kemudian dihabisi dan dicela karena ketentuan anaknya itu berbeda dari apa yang ia maukan. Terkadang kan muncul, ya Allah, saya malu, saya jadi ini, kok saya begini, anak saya. Oh, jangan. Sudah ada perjalanan hidup, barakallahu fikum, bahwa anak ini sedang berjalan dalam ketentuannya, rahimani wa rahimakumullah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian alasan untuk engkau menghabisi, mencela, rahimani, menjatuhkan, menghina, dan seterusnya. Kecuali kalau kedua orang tua itu tidak memberikan perhatian dan pendidikan, barakallahu fikum. Ya, mungkin segenap ikhwanuna yang sudah punya anak besar mengalami hal itu, sabarkan dirimu. Yang belum punya anak yang besar, siap-siap untuk akan ada ujian dan cobaan di belakang hari dari anak-anak. Makanya lingkungan yang baik ini harus dijaga dan dilindungi. Lingkungan yang kita berharap keberkahannya ini harus dipelihara, barakallahu fikum, dengan terus istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, istiqamah di atas bimbingan akabirul ulama, ulama-ulama, barakallahu fik, melindungi dan menjaga kita berharap. Penjagaan dan perlindungan kita terhadap lingkungan yang baik ini berberkah di belakang hari buat anak keturunan kita, rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas, tidak boleh engkau putus asa. Walaupun mungkin engkau dikoreksi dengan anakmu mungkin nakal, sabarkan dirimu. Sabarkan, barakallahu fikum. Jangan putus asa, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dia belum merasakan suatu ketika dia pernah memiliki atau memiliki anak, kemudian dewasa, kemudian sampai kepada barakallahu fikum umur-umur tertentu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, bukan berarti kemudian kita dengan memperlihatkan atau menemukan peristiwa demi peristiwa demikian tidak sesuai dengan kemauan dan keinginan. Siapa kedua orang tua yang menginginkan jelek kepada anaknya? Siapa? Siapa yang menginginkan kedua orang tua itu kemudian anaknya itu jelek dan buruk? Siapa? Serendah-rendahnya orang, dia kepingin anaknya itu lebih baik dari dirinya sendiri. Iya? Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali putus asa. Kemudian jangan kita tidak mau berbuat dan berjuang untuk kemudian membimbing dan mengarahkan, memarahi, bahkan sampai memukul anak-anak kita, rahimani warahimakumullahu jami'an yang salah dan keliru barakallahu fikum. Hal yang perlu saya ingatkan kepada ikhwanuna, karena banyak mungkin antum menemukan anak-anak yang sudah di pondok pesantren barakallahu fikum, ya, akhlaknya, adabnya, perilakunya, ya, mungkin anak-anak ustaz barakallahu fikum saya dan asatidah yang lain, ya, menemukan anak-anaknya, jangan putus asa. Engkau terus berbuat. Luruskan niat engkau untuk memperjuangkan dakwatu ilallah azza wa jalla. Semoga dengan engkau berbuat terhadap dakwah ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan engkau bantuan untuk kemudian anak engkau menjadi anak yang soleh, anak engkau menjadi anak yang terbimbing, yang terarah, dan seterusnya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Barakallahu fikum, sekali lagi bahwa semua kemauan dan keinginan kita sebagai seorang guru, kita kepingin anak murid kita itu baik kabeh. Padahal dia bukan anak kita. Dia adalah anak orang lain, datang dari tempat jauh. Orang tuanya terkadang belum pernah kita melihatnya, belum pernah kita bertemu. Rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kita menginginkan kebaikan kepadanya. Barakallahu fikum. Tetap, semuanya manusia yang anda ajari itu ada ketentuan hidupnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita punya kehendak agar mereka semuanya menjadi orang berhasil, orang baik, orang bagus, dan seterusnya. Namun semuanya itu ada dalam keputusan ilahi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kemudian kita membenahi hal itu, yang ada adalah semangat. Ketika menemukan anak murid kita yang mungkin kurang dibanding yang lain, kita bersabar untuk membimbingnya, bersabar untuk mengarahkannya, bersabar untuk membinanya, sampai kemudian menjadi orang yang baik. Berharap di atas kesabaran itu ketemu dengan takdirnya, ketemu dengan ketentuan yang baik. Berarti kita telah menabung amal-amal soleh dalam kesabaran kita untuk mendidik dia, membimbing dia, mengarahkan dia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi kalau dari awal sudah putus asa adanya, tidak ada semangat lagi untuk kemudian memperbaiki yang jelek ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Kita tidak bisa menabung yang banyak di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, kita punya kehendak. Tetapi kehendak kita itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang kedua yang dikandung oleh derajat yang kedua ini, Allahu azza wa jalla, fama min makhlukum fil ardi wala fis sama illa Allah khalikuhu subhanahu. Tidak ada satupun dari makhluk di bumi dan di langit yang berjalan dengan ketentuan dan takdirnya, yang sudah tertulis takdirnya, punya kehendak masing-masing makhluk itu. Ternyata semuanya itu Allah yang menciptakannya. Maka mengimani bahwa semua makhluk ini merupakan ciptaan Allah, bagian dari keimanan kita kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, di antara pendidikan yang berharga yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu terkait dengan persoalan takdir ini, agar dia tampil menjadi seseorang yang berani menghadapi segala risiko di dalam hidup. Barakallahu fikum. Apa kata beliau? Wa'lam annal ummata Law istama'at 'ala ayyadurruka lam yadurruka illa ma katabahu Allah. Wa'lam annal ummata law istama'at 'ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wahai anak, ketahuilah. Kalau sekiranya umat ini bersatu, berkumpul semuanya, kemudian ingin membagikan manfaat buat engkau, Allah mengatakan mereka enggak akan mampu melakukannya. Allahu Akbar. Mereka tidak akan bisa berbuat, memberikan manfaat semua umat itu buat engkau. Padahal sudah bersatu semuanya. Mereka tidak akan mampu memberi manfaat semaunya mereka untuk membagi manfaat kecuali apa yang Allah telah tuliskan buatmu, itulah yang akan sampai. Berarti ini kan penanaman jiwa keberanian untuk menghadapi hidup, sehingga kita didik. Ustaz Anda, kedua orang tua Anda ini, wahai anak, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mau ini, mau itu, semuanya ada dalam keputusan Allah Azza wa Jalla. Anda sakit, kedua orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Para dokter-dokter, mau kemanapun kau berobat, tidak akan bisa berbuat memberikan manfaat. Kecuali apa yang telah dituliskan buat engkau dari manfaat. Bukankah dengan ini anak itu menjadi jiwa besar? Barakallahu fikum. Jangan sampai anak selalu kita ajari kerdil jiwanya. Ya? Barakallahu fikum. Coba kalau tidak ada saya, kamu tidak akan bisa demikian. Jangan begitu. Mengajari anak rahimani wa rahimakumullah. Tahu rasa kamu. Kalau nanti saya sudah mati. Loh. Jangan dididik demikian anak kita. Tetapi kita tanamkan keberanian. Bahwa dia akan melakoni perjalanan hidup yang sudah tertulis. Ada engkau sebagai kedua orang tua. Atau tidak ada. Dia akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis. Sehingga engkau harus mengaitkan hidup mereka dengan ketentuan agar menjadi anak yang berjiwa besar menghadapi risiko-risiko di dalam hidupnya. Jangan sampai kita menyangka bahwa ketika kedua orang tuanya hidup, anak tidak berisiko, anak tidak menghadapi semua yang sudah ditentukan oleh Allah. Jelek, baik, bagus, celaka, sakit. Semuanya pasti akan barakallahu fikum mengalaminya. Mau Anda sedang hidup atau Anda sudah meninggal dunia. Oleh karena itu cetak yang terbaik. Kita sebagai kedua orang tua buat anak-anak kita barakallahu fikum. Mendidik mereka agar mereka berjiwa besar. Semua apa yang Anda perbuat ini adalah sebuah usaha. Apa yang Anda lakukan di dalam hidup adalah semuanya usaha engkau di dalam menjalankan sebuah ketentuan hidup. Takdir engkau sebagai kedua orang tua tidak akan pernah pindah kepada anak engkau. Takdir engkau wahai anak tidak akan pernah tertukar dengan takdir kedua orang tua. Semuanya akan menjalankan. Maka lakukan yang terbaik. Berikan bimbingan sambil terus berdoa. Jelek anak kita, bimbing terus. Jangan putus asa. Sambil berdoa selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum. Penanaman modal hidup yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Abbas adalah pelajaran yang sangat berharga. Bahwa kita mengaitkan hidup anak kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum subhanahu.